Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Storm, Enango Color, Eva Zalikara. Okay, let's go. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo dicat. Kau bikin lagu suka-suka. Kau serukan kong panas-panas. Kau baku goyang sampai puas. Si gori kelelebe sampai semua mengelilingi. Kau goreng tau beker tenang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Korang di sini suka-suka. Betong bebe angsa masak di kuali. Mama dapa mangsa biar masih kecil. Jangan pakai bati, mama paling suka bapak anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ini. Ada anjing kecil.